بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kitabul jami' dari kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk terakhir kemarin di hadis 1396 95 bab albir wassilah. Babul bir wassilah. Baik. Yang sudah sampai sini siapa hafalannya? Yang sudah sampai bab ini. Kasihkah? Harus. Kak. Di hadis yang kedua. Jangan baca loh ya. Sip. Hadis yang kedua. Jubair bin Mut'im. Nah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im, kunyah beliau Abu Muhammad. Ini anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mut'im. Mut'im bin Adi bin Adi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutuskan. Memutuskan apa ini? Yakni qati'a rahimin, memutuskan kekerabatan. Muttafaqun alaih. Nah, kita masih berbicara tentang menyambung kekerabatan. Bab ini albir wassilah, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, menyambung kekerabatan. Di hadis yang pertama sudah disebutkan keutamaan menyambung kekerabatan. Di antaranya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ada yang memaknakan barokah umur dan juga rezekinya. Kemudian di hadis yang kedua, setelah di hadis yang pertama disebutkan tentang terghib, anjuran untuk menyambung kekerabatan, di hadis yang kedua dibawakan terhib, ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang memutuskan kekerabatan. Kata Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga. Siapa orang yang memutuskan kekerabatan? Apakah berarti orang memutuskan kekerabatan itu kafir? Tidak. Jadi makna la yadkhul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk langsung ke dalam surga. Tidak akan masuk langsung ke dalam surga, tapi dia dimasukkan dulu ke dalam neraka karena dia telah berbuat dosa besar, yakni memutuskan kekerabatan. Nah, ini makna la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga, maknanya tidak masuk di awal ke dalam surga, tapi dia masuk dahulu ke dalam neraka. Nah, ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memutuskan kekerabatan, anna qati'atar rahimi min kabairid dhunub, bahwasanya memutuskan kekerabatan termasuk dosa besar. Anna qati'atar rahimi min kabairid dhunub. Kenapa dinyatakan dosa besar? Karena ada ancamannya. Setiap perbuatan yang kemudian ada ancamannya, maka dia termasuk dosa besar. Baik. Yang kedua, bahwasanya anak qati'atar rahimi, bahwasanya memutuskan kekerabatan, sababun li adami dukhulil jannah. Sababun li adami dukhulil jannah. Sebab tidak masuknya ke dalam surga. Sebab tidak masuknya ke dalam surga. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang tidak menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan itu bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya? Yang pertama, imma bil infaq alal qarib, memberikan infak, nafkah kepada kerabat jika kerabatnya itu fakir. Kemarin kita sudah jelaskan, kerabat itu yang satu mbah, satu kakek, kakek yang keempat. Itu kerabat, jadi luas, luas cakupan kerabat itu. Dan kadang kita hanya ke kakek yang kakeknya aja sudah. Setelah itu ke atas-atasnya sudah mungkin sudah enggak diketahui, sudah enggak dikenal, padahal itu kerabat semuanya. Menyambung kekerabatan dengan membantu finansialnya, ekonominya, jika dia itu fakir, berbuat baik kepadanya, al-ihsan. Jadi menyambung kerabatan dalam bentuk berbuat baik kepadanya dengan harta. Nah, yang kedua, menyambung kekerabatan bil atau biziarah, dengan mengunjunginya, mengunjungi kerabatnya, itu juga bentuk silaturahim, menyambung kekerabatan. Nah, lewat telepon misalnya, juga jauh sekali, didatangi ke rumahnya jika bisa dan bisa dijangkau. Ya, itu semuanya bentuk menyambung kekerabatan. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, seluruh baik itu ucapan maupun perbuatan dari perkara-perkara yang baik, itu semuanya bentuk taib silaturahim, menyambung kekerabatan. Menolongnya dengan harta jika dia butuh. Ini bentuk menyambung kekerabatan. Baik. Ini hadis yang pertama atau hadis yang kedua. Baik. Qala wa anil Mughirah bin Syu'bah. Hadis berikutnya radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: Inna Allah harram alaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka, bermaksiat kepada ibu-ibu, kepada ibu-ibunya. Wa'dal banat, yang kedua, Allah mengharamkan atas kalian mengubur, membunuh anak-anak perempuannya. Yang ketiga, wa man'an wahad. Wa man'an, man'an mencegah, menghalangi, hartanya tidak boleh untuk keluar. Harta yang dia punya tidak dikeluarkan kewajibannya, zakat, sedekah. Wahad, had, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak pemasukan, dan kalau bisa enggak ada pengeluaran. Ini prinsip ekonomi. Ini Allah haramkan. Wa kariya lakum qila wa qala. Dan Allah benci kepada kalian qila wa qala. Dikatakan, dia mengatakan, ya, menukil-nukil berita. Belum jelas beritanya sudah disebarkan, sudah diyakini tanpa tasabbut, tabayyun. Ini dibenci oleh Allah. Wa kasratu su'al, dan banyak meminta. Terakhir, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Naam. Muttafaqun alaih. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tiga. Yang pertama, dan tiga yang kedua. Harrama, tiga yang pertama Allah haramkan, tiga yang kedua wa kariha, Allah benci, Allah tidak senang. Baik, kita lihat yang pertama. Ya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada hamba-hambanya uqubal ummahat durhaka kepada para ibu, bermaksiat kepada para ibu. Baik, ini baru hadis dalil albir ya. Judulnya kan albir yang pertama. Baik, albir wasilah. Ini berbuat baik kepada orang tua. Ini larangan untuk durhaka kepada al-ummahat. Bukan berarti di sini boleh durhaka kepada bapaknya. Sama. Disebutkan ummahat, disebutkan kaum ibu karena mayoritas anak itu beraninya kepada ibunya. Seorang ibu yang lemah itu menjadi kesempatan besar bagi anak untuk berani dan durhaka kepadanya. Maka disebutkan ummahat. Meskipun juga termasuk di dalamnya durhaka kepada bapaknya. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Bentuk durhaka kepada orang tua itu sangat banyak. Ada pembahasan khusus tentang durhaka kepada orang tua itu modelnya bagaimana banyak. Di antaranya ada mulqiyah bibirrihinna, tidak berbuat baik kepada orang tuanya, tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, padahal dia mampu untuk itu. Nah, tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sang anak, nah, ketika dia sudah berkeluarga, anak laki-laki ketika dia sudah berkeluarga, maka ketaatan dia kepada orang tuanya. Ini berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika sudah menikah, ketaatan dia yang pertama kepada suaminya. Maka sang anak itu laki-laki, dia memiliki kewajiban menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya tidak mampu. Baik. Sehingga Rasul menyatakan anta wa maluka di abika, kamu dan hartamu itu milik bapak. Nah, dia kerja dapat penghasilan itu milik bapakmu, meskipun kamu sudah berkeluarga. Nah, sehingga boleh bapak itu mengambil hartanya seorang anak, meskipun itu hasil kerja dari anaknya. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapak. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Bentuk berbuat baik kepada mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Termasuk uququl walidain, ketika dia tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, padahal dia mampu untuk menafkahi orang tuanya. Nah, yang ketiga, bentuk ukur ketika dia tidak membantu orang tuanya. Dia tidak membantu orang tuanya. Juga termasuk ukur walidain, dia tidak merawat orang tuanya ketika sakit. Banyak kitab-kitab yang ditulis tentang madzahir hukukul walidain, contoh-contoh bentuk-bentuk durhaka kepada orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya sakit dan rentah, Kadang seorang anak lebih memilih untuk dikirim ke panti-panti jompo, ya, biar orang lain yang merawatnya. Padahal orang tuanya sakit. Ketika kita masih memiliki orang tua, di situ ada pintu surga, jalan menuju surga. Tapi ketika orang tua itu disia-siakan, maka tertutuplah semuanya. Itulah kesempatan bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dia tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya dengan dia merawatnya. Ada seorang yang tawaf di Ka'bah sambil menggendong orang tuanya, sambil menggendong ibunya. Nah, tawaf itu berat, apalagi sambil gendong. Aku sebagai ta'irnya, aku sebagai tunggangannya, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Lah, belum. Ya. Rasa sakit yang dirasakan seorang ibu ketika melahirkan itu tidak bisa dibalas dengan digendong untuk tawaf. Jadi tidak ada apa-apanya. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam Kitabul Ghazair, perbedaan orang tua ketika merawat anak dengan anak ketika merawat orang tuanya. Orang tua ketika merawat anak yang masih kecil, ya, orang tua berharap anaknya sehat, besar, ya. Tapi ketika anak itu merawat orang tua yang sudah renta, yang dia angan-angan anaknya, orang tua cepat mati biar selesai beban dan tanggung jawab dia untuk merawatnya. Nah, inilah perbedaan ketika orang tua merawat anaknya dan anak merawat orang tuanya. Nah, ketika seorang menjumpai orang tuanya kembali menjadi kecil, ya, perlu dilayani segala macamnya, itu kesempatan bagi dia untuk mendapatkan surga. Nah, ketika dia masih menjumpai orang tuanya. Baik. Sehingga termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah merawatnya ketika sakit. Merawatnya ketika sakit. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dan masih banyak contoh-contohnya. Ya, ini harus pembahasan khusus tentang madzahir. Madzahir, nah, bentuk-bentuk hukumul walidain. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah, di sini disebutkan ummahat, tadi disebutkan. Termasuk di dalamnya juga durhaka kepada bapak. Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat beliau, siapa orang yang nah, aku diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah, ibumu. Beliau sebutkan 3 kali. Kemudian siapa ya Rasulullah, bapakmu. Ibu disebutkan 3, bapak disebutkan 1. Ini tidak, bukan menunjukkan ibunya itu 3, bapaknya 1, bukan dalil poligami. Ibu 3, bapak 1. Karena susahnya seorang ibu ketika ibu mengandung. Nah, di situ biasanya orang yang mengandung itu rawan sakit. Dan ketika orang ibu yang hamil itu sakit, obatnya itu tidak sembarangan. Obat nyeri misalnya, sakit gigi, tidak sembarangan. Khusus yang untuk ibu hamil yang tidak sampai membahayakan janinnya, sehingga tidak begitu paten. Ya. Kalau orang nggak hamil enak langsung obat selesai. Tapi enggak, kalau ibu yang hamil masih memikirkan janin yang dikandungnya, enggak tuntas rasa sakitnya. Nah, beratnya selama 9 bulan mengandung anaknya. Nah, apalagi kalau kemudian bertambah dan ala wahnin, tambah capek, tambah berat semakin tua usia kandungannya. Dan ini tidak bisa ditolong oleh bapaknya. Istirahat sih, bapaknya yang bawa tidak bisa. Nah, berat, tambah berat. Ini satu, bapaknya tidak ikut serta di situ. Nah, wah dan ala wahni, semakin lama semakin berat. Ya, bukan semakin enteng, semakin berat. Yang kedua, ketika melahirkan luar biasa, pertarungan hidup atau mati. Ya. Seorang ibu yang fitrahnya masih benar, ketika dihadapkan kepada pilihan, ini yang mau diselamatkan ibunya atau anaknya, pasti dia akan jawab anaknya. Kalau memang salah satunya yang harus dikorbankan. Nah, dan ini tidak ditolong oleh bapaknya. Bapaknya yang ikut serta. Ya. Yang sakit ya ibunya. Makanya ketika gendong ibunya dengan tawaf ini enggak bisa untuk menggantikan sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Dan luar biasa sakitnya itu. Karena luar biasa sakitnya, ya, perempuan yang meninggal ketika melahirkan dihukumi syahid. Ya, karena luar biasa. Pertarungan hidup atau mati. Nah, suaminya garu. Suaminya gak masuk ke ruang persalinan. Nunggu di luar. Dan mungkin kalau seorang suami itu nunggu istrinya melahirkan, mungkin dengan itu dia akan merasa itulah, nah, penyesalan dia ketika dia telah durhaka kepada ibunya. Karena luar biasa pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Sehingga seorang suami ketika mendampingi istrinya itu melahirkan dan melihat sangat berat, susah dan sakitnya, dia langsung teringat ibunya. Bagaimana perlakuan dia kepada ibunya ketika dia berat. Nah, mestinya itu sebagai pelajaran. Gak akan mungkin seorang anak akan berani kepada ibunya ketika ingat dan tahu begitu susahnya dan sakitnya seorang ibu melahirkan anaknya. Nah, mengandung, melahirkan, ini tidak ikut campur bapaknya, ditanggung ibunya sendirian. Kemudian yang ketiga, merawatnya dan mendidiknya. Ini baru orang tuanya, bapaknya ikut campur di sini. Bapaknya ikut serta, ya, merawatnya, mencarikan nafkah. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan ummuka, ya, ibumu. Nah, baik. Durhaka kepada orang tua itu luar biasa. Ya. Allah gandengkan dengan kesyirikan. Allah gandengkan dengan kesyirikan. Sebuah kisah mungkin sudah pernah kita sampaikan di majelis kita. Ketika di sebuah daerah, nah, setiap azan asar itu ada kuburan yang terbelah kemudian keluar penghuninya dan dia meringkik sebagaimana khimar. Setelah itu masuk lagi setiap azan. Sudah pernah ya? Tak bacakan ya? Ingat dulu, ingat enggak? Masih ingat enggak? Ketika sang anak itu diingatkan oleh ibunya, dia tanggapi ucapan ibunya. Ya, kalau bahasa kita pakai ngomong ibu ini, koyok khimar naik sebelah naik di tempat kita nggak nong khimar. Mungkin di sini disebutkan hewan yang lainnya. Ya. Ibunya di hewan-hewan. Kan? Dan dia mati dan setiap itu diingatkan untuk sholatnya ketika dia terus minum khamr sampai dia mati. Dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap azab dia keluar dari kuburan dia meringis sebagaimana khimar karena dia mengolok ibunya seperti khimar. Nah, dan itu kisah nyata di Sahih oleh Al-Albani rahimahullah riwayatnya. Ya. Jadi hati-hati. Nah, seorang anak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia durhaka kepada orang tuanya, ya. Kalau kita membaca Al-Kabair setelah syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua. Nah, maka disebutkan ummahat karena ibu itu orang yang paling lemah yang gampang untuk anak itu berani kepadanya. Ummahat. Nek menentang bapak isi rada mikir-mikir. Tapi kalau ibunya berani dia untuk melawannya dengan lisannya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik, ini larangan yang pertama. Naam. Hukukul ummahat. Ya. Kemudian yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik, tadi kurang satu ya. Tentang ibu tadi yang ketiga itu menyusui. Ya. Nah, mengandung, melahirkan, menyusui. Ya. Ini bapak enggak ikut, enggak bisa membantu ibunya ini. Nah. Baik. Yang kedua yang Allah haramkan wa'dal banat. Mengubur anak-anak perempuan. Mengubur anak-anak perempuan. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka malu ketika memiliki anak perempuan. Nah, mereka malu ketika memiliki anak perempuan. Ya tawaru minal qaum, mereka sembunyi-sembunyi. Malu kalau ketemu orang ketika dikhabarkan, "Oh, anakmu perempuan." Ya. Malu kalau ketemu orang. Nah, ini di masa jahiliyah. Ketika dapat khabar anaknya lahir perempuan, dia memendam rasa marah dan malu. Ya. Kok perempuan? Nah, Allah sebutkan ayumsiku ala hunin. Ketika lahir anak perempuan, orang tuanya itu memiliki dua pilihan dalam hatinya. Ayum siku alahun, apakah tetap dibiarkan hidup tapi dia terhina menahan rasa malu karena anaknya perempuan? Am yadusu fit turab, atau dikubur hidup-hidup biar enggak malu. Ini tip di masa jahiliyah. Anak-anak kecil itu dikubur hidup-hidup. Tip sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau cerita. Dan kalanya seorang anak membawa anak perempuannya ke tengah gurun pasir. Kemudian ayahnya menggali tanah seperti sumur. Anak perempuan yang kecil melihat ayahnya gali sumur sampai kemudian tanahnya itu mengenai jenggot bapaknya, dibersihkan oleh anaknya jenggotnya. Luar biasa kasih sayang anak kepada orang tuanya. Ya, jenggotnya yang banyak pasirnya dibersihkan oleh anaknya. Setelah bersih jenggot dari pasirnya, tanahnya langsung dijungkrakkan ke dalam dan dikuburkan hidup-hidup. Nah, padahal sebelum itu jenggotnya dibersihkan oleh anaknya yang dia kubur hidup-hidup. Nah, ini kelakuan di masa jahiliyah. Ya. Kelakuan di masa jahiliyah. Wa idzal ma'udatu su'ilat. Ya. Jika anak-anak perempuan yang dikubur itu ditanya, dosa apa sih yang dijalankan? Tidak ada. Tidak ada dosa yang masih kecil. Kenapa orang tuanya malu? Ya. Kalau punya anak perempuan malu. Makanya orang-orang Arab itu bangga kalau punya anak laki-laki. Ya. Punya anak laki-laki bangga. Ya. Punya anak perempuan malu. Sehingga dikuburkan hidup-hidup. Ya. Maka di dalam Islam itu anak bayi laki-laki dan perempuan itu dibedakan hukum kencingnya. Ya. Karena anak laki-laki itu sebuah kebanggaan sehingga senang dan sering digendong-gendong. Ya. Maka ketika air kencingnya itu hanya cukup untuk diperciki. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain minum ASI. Ya. Karena dia sering digendong-gendong, senang dengan anak, beda dengan perempuan. Dia harus dicuci air kencingnya, yang terkena air kencingnya. Nah, ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Ini di masa jahiliyah. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ya, untuk menahan rasa malu. Yang kedua, pembunuhannya, khasyatal faqr, membunuh anak-anak ketika takut miskin. Ya. Membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Gak ada, gak mau tahu apa kayak itu laki-laki maupun perempuan, ini gak ada bedanya. Pokoknya dibunuh. Ya. Karena takut miskin. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian, khasyatan imlaq, ketika kalian khawatir. Nah, khawatir, masih khawatir ya. Khawatir nanti enggak mampu membiayai. Enggak mampu untuk mengurusi. Allah menjawabnya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka ini kepada anak-anak kalian, wa iyyakum, dan juga kalian. Ya. Nah, khawatir nanti menyusahkan ekonominya. Ya. Ini yang kemudian disebutkan para ulama, orang-orang masuk kategori ini orang-orang membatasi anak-anak. Gak mau anaknya banyak karena khawatir gak mampu ngasih makan. Allah jawab di dalam ayat ini, nahnu narzuquhum, kami yang ngasih rezeki mereka itu, dan juga kalian. Ada seorang yang mendatangi Ibrahim bin Adham mengeluhkan tentang banyak anaknya. Kata beliau, bawa ke sini anakmu yang tidak naam ditanggung rezekinya oleh Allah. Nah, tidak ada. Semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir anak itu tidak mengurangi rezeki orang tuanya. Anak itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Ketika dia belum dilahirkan sudah dicatat rezekinya berapa. Itu tidak mengurangi jatah rezeki orang tuanya. Karena anaknya lahir, jatah diambil anaknya. Lahir yang kedua diambil anaknya, tidak. Mereka sama-sama membawa rezeki masing-masingnya. Nah, khasyata imlak, karena khawatir miskin. Nah, Baik. Ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Kemudian di dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-An'am, Allah menyebutkan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Ya. Kalau tadi khawatir enggak bisa membiayai. Yang ini memang sudah miskin punya anak lagi. Jangan kamu bunuh. Nah, Allah menyatakan nahnu narzukukum. Bedanya dengan yang tadi. Tadi khawatir. Khawatir kalau tambah anak nanti jatuh miskin. Yang ini tidak. Posisi sudah miskin. Nah, Allah menyebutkan kami yang beri rezeki kepada kalian. Kalian dulu yang Allah tunjuk. Orang tuanya. Wa iyyahum. Dan juga anak-anak kalian. Dan juga mereka. Nah, ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ini juga perbuatan jahiliyah. Ya, membunuh anak-anak perempuan karena takut malu. Yang kedua, membunuh anak-anak karena khawatir miskin. Khawatir tidak bisa untuk membiayai. Yang ketiga, membunuh anak-anak ini perbuatan jahiliyah. Ya. Membunuh anak-anak untuk dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman dulu orang-orang mengorbankan anaknya untuk selain Allah. Nah, sebagai tumbal. Ya. Baik, mungkin zaman-zaman kita itu mungkin ada, ya. Orang-orang yang mungkin mengikuti ilmu-ilmu hitam, ya. Menuntut mempelajari ilmu-ilmu hitam yang dia memiliki perjanjian dengan syaitan, ada kalanya mereka meminta tumbal, ya, manusia. Bisa jadi dia korbankan anaknya untuk itu. Ya. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa wa'dul banat. Taib. Kemudian yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, wa man'an wahad. Man'an wahad. Ya. Man'an menahan harta. Tidak mau dikeluarkan zakatnya. Ya, bakhil dia. Tidak mau untuk sedekah, ya, yang sifatnya mustahab. Kalau zakat wajib, ya. Mau yang wajib, mau yang mustahab, semuanya tidak dia jalankan. Man'an. Betul-betul dijaga rapat-rapat hartanya. Wahad. Berupaya sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan harta. Gak peduli dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Inilah sifat manusia. Wa jama'a fa'aw'a. Allah sebutkan. Mengumpulkan harta. Aw'a maknanya menutup hartanya. Gak boleh keluar. Pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran kalau bisa tidak ada sama sekali. Nah, baik. Allah sebutkan innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sifat mereka halu, sering mengeluh. Idza masasaru jazua. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, mengeluh, curhat kemana-mana. Nah, tentang sepinya pemasukannya dan macam-macam. Tapi wa idza masal khair manu'a. Tapi kalau sudah sukses, manu'a, enggak mau keluarkan uang. Enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau membantu orang-orang membutuhkan. Inilah sifatnya manusia halu, ya. Sering keluh kesah. Kalau susah, sak kampung tahu semua karena dicurhati. Tapi kalau sukses gak ada yang tahu. Kenapa? Khawatir diutangi, dirahasiakan kesuksesannya. Kemudian wa qariya lakum qila wa qal. Allah membenci qila wa qal. Syaikh Fauzan hamidahullah ketika menerangkan ini, ai annal insan hamau iza'atul ahbar. Seseorang yang keinginannya hanya menyebarkan berita. Hamuhu talaqil ahbar wa su'al anha wa isha'atuha. Kerjaan dia, keinginan dia terima khabar, tanya-tanya berita, kemudian dia sebarkan. Mala subun illa ma qala fulan wa qala allan. Kesibukan dia tabarin, fulan ini ngomong apa? Ini ngomong apa? Pabeduni tasabut tanpa diteliti, tanpa kemudian diperiksa, ini benar enggak ini berita ini? Waqad yakunu kadziban. Terkadang berita itu dusta, tapi dia sebarkan. Nah, boleh bawakan kafa bil mar'izman ayu hadis sebikul lima sami'a. Cukuplah seorang dianggap berdosa ketika dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Ulan ngomong ini disebarkan. Dan beliau mengingatkan juga wa kadza nam hadza kabiratun min kaba'iril dzunub. Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Nah, apalagi di dalamnya ada takhris, membuat kerusuhan dengan apa yang dia sebarkan berita itu, membuat dendam, kebencian satu dengan yang lainnya, ifsadun bainan nas, membuat retak hubungan kaum muslimin sebab berita yang dia sebarkan. Dalam keadaan dia enggak mau teliti ini benar apa enggak ini. Pulang ngomong mengomentari Alan, dibawa berita kepada Alan, diceritakan, ya, merusak hubungannya. Baik. Kata beliau wa kadzalika idza kana yatatabba'u ulatadil ulama. Demikian pula mencari-cari kesalahan para ulama. Wa yusyi'uha dan menyebarkannya. Ya. Ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim disebarkan, fulan qala kadza, fulan itu ngomong demikian, disebarkan untuk membenci alim itu, untuk membuat permusuhan di antara alim satu dengan yang lainnya. Kata beliau wa hadza idza min a'dhabil muharramat. Ini juga termasuk keharaman yang paling besar. Nah, ini Allah membencinya. Wakas suatu soal banyak meminta, ya, meminta posisi dia sebagai profesinya, padahal dia masih mampu, ya, dia masih mampu dalam ekonominya. Nah, dia banyak dan sering minta-minta. Kemudian yang ketiga wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, mubadzir, ya, menyia-nyiakan harta. Baik. Yakni membelanjakan pada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya. Baik. Seseorang membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak ada faedahnya, ini idha'atul mal. Ya, menyia-nyiakan harta. Seseorang tidak menyimpan hartanya dengan baik, ini termasuk itu atul mal. Khonifidina azani wa a'azakumullah. Syaikh Fauzan hafizahullah menyebutkan wal infaq fi ta'atillah laisa tadyi'an lil mal wa in kana katsiran. Harta yang diinfakkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, meskipun banyak, itu bukan menyia-nyiakan harta. Meskipun jumlahnya jutaan, miliaran, tapi dalam rangka ketaatan kepada Allah itu bukan menyia-nyiakan harta. Wal infaq fi maksiatillah, membelanjakan harta dalam rangka bermaksiat kepada Allah, hadza israfun wa in kana dirhaman wahidan. Ini termasuk melampaui batas menyia-nyiakan harta meskipun satu dirham. Sekecil apapun harta, ketika dia dibelanjakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, itu termasuk idha'atul mal. Dan itu haram hukumnya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah mutafakun alaih. Dan dari sini, nah, nanti akan kita ambil faedahnya banyak sekali dari hadis ini. InsyaAllah, nah, akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.